penting diketahui. Di dalam Quran, orang yang telah tuntas menunaikan sholat itu dibagi pada dua golongan. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Mari kita lihat ayatnya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika sholat telah tuntas Anda tunaikan. Jika Anda waqaf di sini, berhenti baca Qur'annya di ayat ini, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka ini menurut para ulama menunjuk pada golongan yang pertama. Ada orang-orang yang motif sholatnya sekedar menuntaskan kewajibannya saja. Yang penting saya sudah sholat. Perkara khusyuk atau tidak, itu urusan lain. Diterima atau tidak, itu terserah Allah. Yang penting, saya sudah sholat. Dalam ilmu tafsir, ada rumus, jika tidak disebutkan tokohnya langsung, kapan kejadiannya, itu berpotensi bisa dialami kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Di setiap masa bisa kita temukan. Nanti coba kita lihat kira-kira diri kita sampai zuhur ini berada di mana ini. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَةَ, ada orang yang saat telah menunaikan sholat itu, kata Quran, motif sholatnya sekedar mengangkat kewajibannya saja. Yang kedua, kalau Anda wasolkan ayatnya, فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, maka ini menunjuk pada golongan yang sukses sholatnya. Perhatikan. فَذْكُرُ اللَّهَ, maka sholat yang telah tuntas ditunaikan itu mampu cepat mengingatkan dia, menyambungkan dia dengan Allah. Qiyaman, dalam berdirinya. Waqudan, atau dalam duduknya. Wa'ala junubikum, bahkan dalam saat berbaringnya. Jadi kata Quran, orang yang berhasil sholatnya itu tidak sekedar mengangkat kewajibannya, selesai sholat nyambung dia dengan Allah, ingat. Karena itu ibadahnya disebut dengan sholat, dari kata silah. Silatun itu artinya sesuatu yang terhubung dengan erat, sulit dipisahkan. Ibadah ini kenapa dinamakan dengan sholat? Karena dalam sholat kita dilatih untuk terhubung dengan Allah supaya nyambung. Karena itu selesai sholat, orang yang bangkit dari sholat sebelum masuk masjid belum ingat Allah. Keluar dari masjid, qiyaman, fadhkurullaha qiyaman, langsung nyambung dengan Allah, ingat. Perhatikan bedanya orang yang ingat Allah dengan tidak ingat Allah. Orang yang ingat, nyambung dengan Allah, ya, merasa tersambung, diawasi, dilihat, itu tidak mungkin dari ujung kepala sampai ujung kakinya bisa melakukan satu hal yang keliru dalam aktivitasnya. Keluar dari masjid karena ingat Allah, tidak akan tertukar sepatunya. Karena ingat, tahu dia, ya, takut kalau langkahnya ketika melangkah, salah langkah Allah tidak suka. Karena dia merasa sedang dilihat oleh Allah, nyambung. Begitu melihat sesuatu, ya, saat yang dilihat tidak sesuai dengan keinginan Allah, dia ingat. Ya. Quran surah ke-24 ayat 30. Wa qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad pada orang beriman supaya dia menjaga pandangannya. Dia takut kalau dia melihat sesuatu yang Allah enggak suka, dia ingat. Kembali ke kantor, ada proyek yang tidak jelas, diminta tanda tangan. Kalau ingat Allah, tangan tidak akan bergerak. Sulit, karena takut, ya, menandatangani sesuatu yang Allah tidak suka, dia ingat. Maka dalam duduknya, saat mau minum, dia ingat. Bismillah dia minum. Bukan sekedar bismillah. Tapi dia ingat apakah minuman ini disukai oleh Allah atau tidak. Dihalalkan atau tidak, itu yang ingat. Bahkan saat berbaring pun dia ingat dengan Allah SWT. Poinnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Orang-orang yang ingat dengan Allah dalam hidupnya, maka dia akan langsung diingat oleh Allah dalam kehidupannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Mari kita lihat. Fadhkuruni, kata Allah, adhkurkum. Fadhkuruni, Anda ingat kepada saya, kata Allah, adhkurkum, maka saya pun akan ingat dengan kalian. Yang paling menarik, kalau kita sudah diingat oleh Allah, maka Quran memberikan jaminan, ini inti bahasan kita, Quran memberikan jaminan akan diberikan 5 keutamaan yang tidak akan pernah diberikan pada orang yang tidak ingat dengan Allah. Kalau kita tarik ke sholat, ya, maka orang yang sholatnya benar itu sesuai dengan keinginan Quran dan sunnah Rasulullah akan dijamin oleh Quran langsung mendapatkan 5 hal yang tidak akan pernah diberikan pada orang yang tidak sholat atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak sesuai dengan keinginan Quran dan Sunnah. Nanti kita akan cek kira-kira sampai dengan zuhur ini kita berada di posisi yang mana.